Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk akun yang bernama siapa tadi lupa ya. Minta dibacakan takrirat asadidah katanya. Ini memang saya tujuannya channel ini untuk yang request-request kitab gitu ya. Tapi kadang juga agak kecewa. Yang request aku tuh Nafis juga sudah saya baca khatam tapi tidak nongol. Ya barangkali tidak komentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pendahuluan kitab Yaqutun Nafis juz pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-muridi khairan liman fid-dini tafaqqah. Ini pendahuluannya ya. Sebelumnya ini ada takrid beberapa takrid dan juga ada pendahuluan dari Ibrahim apa bin Sumit ya. Zain bin Sumit. Tapi tidak saya baca, langsung saya baca di pendahuluannya saja. Segala puji bagi Allah Zat yang berkehendak melakukan kebaikan bagi orang-orang yang memahami agama. Ini baterai saya tinggal 36 ya. Jadi kalau mati di tengah jalan ya mohon maaf. Farafa sya'nal ulama wa taqul ladzi haqqin haqqah. Lalu mengangkat para ulama ya, kedudukan para ulama dan memberikan setiap yang memiliki hak, memberikan hak pada setiap yang berhak memiliki. Wa ja'alal fiqha thoriqo al-musila ila ridah. Dan Allah menjadikan fikih jalan yang bisa menuntun ke ridhonya. Wasabilal mu'addiya ila tibai habibihi wa mustofa. Dan juga Allah menjadikan fikih sebagai jalan yang bisa sampai untuk mengikuti kekasih dan pilihannya yaitu Nabi Muhammad. Wassalatu wassalamu ala man hatha al-fiqhi wa ja'alahu fid-dinil imad. Salawat dan salam semoga diberikan kepada seorang yang selalu mendorong untuk memahami fikih dan menjadikannya tiang agama. Wa basyara man 'allama wa ta'allama wastafad, dan memberi kabar gembira pada orang-orang yang mengajarkan ilmu fikih, belajar ilmu fikih dan mau mengambil faidah, maksudnya mengaji, belajar ataupun bisa membaca dan lain-lain. Bisuhulati thoriq ila jannatil khuldi yaumal ma'ad, dengan jalan yang mudah, jalan menuju surga, tempat kekekalan di hari kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi washabbihil ladzina amilu bima alimu wa kanu fi awwali shaffin fi majalisil ilmi wal jihad. Dan semoga selawat salam juga diberikan kepada keluarga sahabat Nabi dan keluarga Nabi yang mengamalkan segala yang diketahui dan mereka menjadi barisan pertama dalam tempat ilmu maupun jihad. Amma ba'du fayakulul fakir ila rabbihi wasi'il altof. Lalu berkata seorang yang membutuhkan pada Tuhannya, Tuhan yang maha luas kelembutannya, Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Jadi penulis mukaddimah ini namanya Hasan ya, bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Hadihi masailu majmu'atun layastagni anhal muslimu litakmula lahu ibadatu rabbih. Tulisan-tulisan ini adalah beberapa tulisan yang dikumpulkan yang seorang yang beragama Islam, yang Muslim. Seorang Muslim membutuhkan tulisan-tulisan ini supaya sempurna ibadah kepada Tuhannya. Maksudnya untuk menyempurnakan ibadah, seorang Muslim itu harus memahami apa yang ada dalam tulisan ini. Fayan umma biridohi wa kurbih, lalu ia akan mendapatkan kenikmatan berupa ridho dan juga kedekatan kepada Allah. Mustaqotun tafasiluha min kutubi ulama inasadri syafi'iyah. Jadi ini mustafadah mungkin ya. Mustaqotun maksudnya diambil ya. Rincian-rincian dari kitab ini dikutip dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama, para pemimpin yang bermadzhab Syafi'i. Ma'khudatun usuluha min durusi Syekhina al-Murabbi al-Musallik Kitab ini diambil, pokok-pokoknya diambil dari apa ya, kegiatan belajar mengajar yang diajarkan oleh guru kita, Al-Murabbi, pendidik kita, Musallik, dan juga menempuh jalan tasawuf ya. Al-Alim, Al-Abid, Az-Zahid, Al-Wari. Seorang yang alim, ahli ibadah, zuhud, dan juga warok, Al-Faqih, Al-Muhaqqiq, Al-Habril Fahamah, ahli fikih, ahli tahqiq. Ya, tahqiq itu memahami sesuatu secara mendalam. Habr juga alim sama, fahamah, memiliki kefahaman yang mendalam. Khalifatis salaf, bazinatil khalaf, ganti para ulama salaf dan perhiasan bagi ulama khalaf. Ulama salaf itu dahulu, khalaf itu ya bisa diterjemah dengan modern ya. Syafi'i istrihi wa faridid dahrih. Ulama ini bagaikan Imam Syafi'i di masanya dan bagaikan ulama yang satu-satunya ulama di masanya. Al-Habib Zain ibn Ibrahim bin Sumait hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi. Beliau adalah Habib. Jadi penulisnya ini Habib ya, keturunan Rasul. Zain bin Ibrahim bin Sumait. Ini yang biasa kita kenal di negara kita. Ada Habib Bahar bin Sumait, itu asalnya Sumait ya. Semoga Allah menjaganya dan semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita sebab keberkahan darinya. Wa min durusi ghairihi hafidhahumullahu jami'ah. Dan selain kitab ini ditulis dari pelajaran dari Zain, Habib Zain ya, bin Sumait. Kitab ini juga diambil dari beberapa pelajaran yang lain ya. Maksudnya yang diajarkan oleh guru-guru yang lain. Semoga Allah menjaga mereka. Waqad akramani Allahu bitadrisih qabla tabi'ih aktsar min marrah. Jadi penulis kitab ini sebelum beliau mencetak kitabnya, Allah telah memuliakannya dengan mengajarkan kitab ini beberapa kali, lebih dari satu kali. Fadhahara li fihi ma yambaghi tafsituhu wa ziyadatuhu wa hadfuhu. Fastaghal tu bidalik. Lalu beliau punya inisiatif untuk memperpanjang lagi, memperpanjang penjelasan, menambah, mengurangi. Maka beliau menyibukkan diri untuk itu. Waqad qara'tuhu 'ala Syekhina Al-Habib Zain fazada fiha wa shahaha wa hadafa minha wa naqqala. Kemudian kitab ini dibacakan kepada gurunya yaitu Habib Zain. Lalu Habib Zain menambah penjelasan, membenarkan dan membuang, juga mengedit ya, menyeleksi mana yang butuh, mana yang tidak butuh. Wa asmaha, biasanya usami biasanya ya, wa asma. Oh, wa asmaha bi takrir asyadidah fil masail al-mufidah. Jadi Habib Zain ini memberi nama, ini pahaman saya seperti ini ya. Habib Zain memberi nama kitab ini dengan takrir asyadidah fil masail al-mufidah. Takrirat ya semacam catatan-catatan yang kuat ya. Maksudnya catatan penting dalam masalah-masalah yang bermanfaat di kitab fikih. Tsumma qara'aha wa raja'aha bi mufradihi wa arsadani ila mulahadhatihi fatabi'tuha. Kemudian beliau membacanya, mengulanginya sendiri, kemudian memerintah ya, atau memberi petunjuk kepada penulis untuk memperhatikan itu, lalu penulisnya mengikuti arahannya. Wa qadin tabahtu fihi manhajat tashil wa tabsit wa faqi ibaratil fuqaha walati asbahat katsiran ma yastas'ibuha amatun nas fi hadzal zaman. Dan penulis berusaha semaksimal mungkin agar kitab ini mudah dipahami. Penjelasan yang lebar tapi mudah dipahami dan menghilangkan kalimat-kalimat yang ditulis oleh ulama fikih yang sulit dibaca. Bahkan kitab-kitab fikih itu menurut penulisnya, penulis ini ya, bagi kalangan umum itu sulit dipahami di masa saat ini, di masa sekarang, masa menulis ini ya, apalagi sekarang. Bal wa kathirum min thalabatil ilm hatta yakuna fi mutanawili aidihim. Bahkan banyak sekali pencari ilmu, maksudnya tidak hanya orang awam yang kesulitan, bahkan pelajar-pelajar pun sulit memahami kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama dahulu. fayatasula qiraatuhu wa yasru fahmuhu. Jadi harapan musannif dengan tulisan yang mudah dipahami ini, mereka para pelajar fikih dan juga orang-orang awam bisa mengambil pemahaman dari kitab ini, mudah dibaca, mudah dipahami. Wa tana itu bi ahamil masail allati yatatarraqu ilaiha talabul ilmi min mudarrisin wa talamid fi durusi halaqatihim. Dan penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menuliskan masalah-masalah yang penting, ya, yang apa, dipastikan masalah itu dibutuhkan oleh pencari ilmu, baik itu pengajar maupun murid-murid, ya, dalam halaqah-halaqah mereka. Hatta yakuna hadzal kitabu adudan qawiyan lahum fi tadrisil mutun wa fahmi syuruhi wal hawasi. Sehingga kitab ini menjadi rujukan utama, menjadi apa ya? Adud itu tangan, ya, tangan yang kuat, maksudnya rujukan utama bagi mereka untuk membaca kitab matan, memahami kitab syarah dan kitab hasyiah. Waktan itu bihas di sunan wal adab fi kulli bab. Watarti biha ala hasabi amaliha wa waktiha liasula limutoli'ihi al amalu biha. Dan penulis juga berusaha menuliskan beberapa sunah-sunah dan beberapa adab, beberapa etika di setiap bab, dan menyusunnya sesuai dengan waktu dan perbuatannya, supaya bagi pembaca mudah untuk mengamalkan apa yang dibacanya. Waqad adkuru ba'dal adillah al-muhimmah li ba'dil ahkam fil matni aw at-ta'liq wa dzakartu katsiran min al-adillah al-mubayyanah li fadilati ba'dil a'mali shalihah li yab'atha qari'aha 'ala al-iqbali 'alaiha. Dan penulis juga menuliskan beberapa dalil penting untuk sebagian hukum, baik dalil mengenai matan atau dalam catatan kaki. Juga penulis banyak menyebutkan dalil-dalil yang dijelaskan untuk sebagian apa ya, amal yang baik, supaya mendorong pembaca agar melakukannya. Wa dzakartu ba'dal masail al-asriyah allati yakthuru su'alu anha. Dan penulis juga menjelaskan beberapa masalah kekinian yang banyak ditanyakan. Wastashhadtu katsiran bil mandumah al-fiqhiyah al-mubarakah Shofati Az-Zubat lil Allamah Ahmad ibn Ruslan, ya. Ini apa tulisannya? Arslan. Ahmad bin Arslan. Biasanya Ruslan, ya, tapi ini entah ini. Dan banyak sekali penulis ini mengutip atau menjadikan dasar satu nadom yang sangat berkah dalam ilmu fikih, yaitu nadom Zubat, ya, nadom fikih yang jumlahnya 1000 lebih itu, yang ditulis oleh Ahmad bin Ruslan. Ala tariqati Syekhina Al-Habib Zain fi tadrisih. Jadi hal ini sesuai dengan yang biasa diajarkan oleh guru beliau, yaitu Habib Zain. Habib Zain itu saat mengajar juga sering mengutip nadom dari Ibnu Ruslan. Wahya tariqatu ulama Ibnu Syafi'iyah fi hadar maut wal hijaz wa ghairihima fil istishad wal istidlal katsiran biha. Dan ternyata hal ini, kebiasaan mengutip-ngutip ini dan juga apa penjelasan sebelumnya itu, adalah jalan yang ditempuh oleh para ulama Syafi'i di Yaman, ya, Hadramaut, maupun di Mekah dan Madinah, ya, Hijaz dan yang lain, untuk berargumen, ya, mendatangkan dalil. Wa dzalika mimma yab'atsu inda talibi himmatan fi hifdhiha fa yahfadzu masailaha wallati tu'tabaru zubdatul fikhi kama samaha nadhimuha. Dan ini yang menjadikan nadzom ini pendorong, ya, pendorong bagi para pelajar untuk menghafal nadzom ini, supaya masalah-masalah fikih itu bisa dihafal, tidak hanya ingat, tetap tidak hanya sekedar paham, tapi menghafal. Dan supaya hal ini menjadi inti dari ilmu fikih, seperti halnya nama dari nadzom itu yaitu zubat. Wa hawaltu ala qadri mutalaati ad-dha'ifah jam'a satanil fawaid wa ahammil masail wal alghas wal hawasil al fikhiyah murattabatan tartiban yusahilu ala talib. Apa ini? Ala talib wa'yaha wastihdoroha. Dan Musanif di sini menceritakan bahwa aku mengumpulkan kitab ini, menyusun kitab ini sesuai dengan kadar bacaanku yang lemah. Jadi beliau ini apa rendah hati ya. Yaitu mengumpulkan beberapa faedah-faedah, beberapa masalah yang penting, beberapa teka-teki dalam fikih, beberapa kesimpulan fikih yang disusun dengan rapi, yang mudah dihafal, mudah diingat oleh para pelajar ilmu fikih. Waqad adkuru ba'dul masail al-muhtalaf fiha wa ubayyinul khilafa khususan bainal imamaini Asy-Syihab Ahmad Ibnu Hajar Al-Haitami wa Syamsi Muhammad Ibn Ahmad Ar-Ramli. Dan terkadang aku menyebutkan sebagian permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama dan aku jelaskan perkhilafan itu, terutama perkhilafan yang ada di antara dua imam besar yaitu Ibnu Hajar dan Ahmad Ar-Ramli fil matni awit ta'liq, baik dalam matan maupun dalam catatan kaki. Maka telah ubayyinu, terkadang juga tidak aku sebutkan. Jadi tidak semuanya disebutkan perkhilafannya. Wakila qaulihima mu'tamadun fil amali wal fatwa. Kedua pendapat ulama besar itu yaitu Ibnu Hajar dan Ar-Ramli, keduanya itu bisa dibuat acuan untuk mengamalkan dan untuk berfatwa. Waqad aradtu hadzal kitab qabla hadhihi tab'ah ala aktsar min alim min syuyukhina iltimasan li barakati du'aihim wa nasoihihim wa tawjihatihim. Dan aku perlihatkan kitabku ini sebelum cetakan ini, aku tunjukkan kepada banyak sekali orang-orang alim dari guru-guruku. Aku berharap agar mereka mendoakan ku ya. Jadi diperlihatkan ini bukan untuk pamer, untuk sombong, tapi supaya para guru yang didatangi ini mendoakan dan memberi nasihat dan juga memberi pengarahan-pengarahan. Wa kadzalika katsirun min ikhwati thalabatil ilmi thalabtu minhum iktirahatihim wa irsyadatihim. Tidak hanya kepada guru-gurunya, tapi kitab ini juga diperlihatkan kepada teman-temannya sesama pencari ilmu, supaya mereka mau memberi saran, mau memberi kritik, masukan dan lain-lain. Fadzallahul jami'a kullal khair. Semoga Allah membalas semuanya dengan segala kebaikan. Waqad qaddama Syekhuna Al-Habib Zainul Kitab bi muqaddimatin fil hasi ala ta'allumi wa tafaqquh fid din. Dan guru penulis ini yaitu Habib Zain memberikan satu pendahuluan tentang dorongan belajar dan dorongan memahami agama, terutama ilmu fikih. Tsumma qaddamtu lahu bi muqaddimatin ukhra muhimmatin la yasau talibal ilmi jahluha anil madhab wa imatihi wa kutubihi. Kemudian setelah pendahuluan dari Zain, Habib Zain, aku beri juga mukadimah yang lain yang penting yang para pelajar fikih tidak pantas untuk itu. Maksudnya pelajar fikih harusnya mengetahui tentang itu, yaitu penjelasan madhab, tentang imam madhab dan tentang kitab-kitab madhab. Wa atba'tuha bima badi ilfani wal ahkam syar'iyah. Apa ini? Fafikhil ibadat min hadal kitab. Kemudian setelah itu aku lanjutkan dengan menjelaskan 10 dasar dari disiplin ilmu fikih, juga hukum-hukum syariat. Lalu aku lanjutkan dengan membahas fikih yang seputar ibadah ya. Allahal karima as'alu ayyamun alaina wa ala jami'il muslimina birridho al akbar fi khairin wa lutfin wa afiyah. Hanya kepada Allah aku meminta agar Allah memberikan kenikmatan kepada kita dan kepada seluruh umat Islam dengan ridho yang besar dalam kebaikan, kelembutan dan dan ampunan darinya. Wa yaj'aluhu kholisan li wajhil karim. Semoga Allah menjadikan hal ini murni untuk zatnya, ikhlas ya. Wa muqarriban li jannati na'im, dan mendekatkan ke surga, tempat yang penuh kenikmatan. Wa qurrata a'yunin li sayyidil mursalin, dan juga sebagai penyenang kebahagiaan bagi pemimpin para rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Semoga selawat Allah diberikan kepada nabi, keluarga dan sahabatnya, begitu juga keselamatan Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua pujian segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian, ini mukaddimah madhab ya. Saya jadi penasaran. Ini halaman 32. Coba saya lihat mukaddimah dari Zain bin Smith ya. Itu kelihatannya seru. 30. Kelihatannya seru mukaddimahnya. Mukaddimah dari Zain bin Smith tadi kan disebutkan, ini gimana ini, disebutkan mukaddimah itu membahas tentang dorongan ya, anjuran mencari ilmu atau dorongan mencari ilmu. Ini memang ukuran filenya itu cukup besar ya, jadi loadingnya itu cukup lama, kadang cukup berat juga. Tadi yang minta ini siapa, lupa saya. Ya ini ya. Muqaddimatun fil hasi ala ta'allumi wa tafaqquhi fid din. Pendahuluan tentang dorongan ya, dorongan belajar dan memahami agama. Biqolamil Habib Allamah Zainuddin Zain ya bin Ibrahim bin Sumait hafizahullah. Tulisan dari Habib Zain bin Ibrahim Sumait. Alhamdulillahil fatahil alim. Segala puji bagi Allah zat yang selalu membuka hati hambanya dan zat yang mengetahui. Alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim. Zat yang menunjukkan orang-orang pilihannya dari hamba-hambanya untuk belajar dan mengajar. Waja'alal ilma sabban najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Dan menjadikan ilmu sebab keselamatan dan kebahagiaan dengan dekat ya, dekat di sisi maharaja yang maha besar. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu hadiyan ila siratil mustaqim. Selawat dan salam semoga diberikan kepada seorang yang telah diutus Allah menjadi petunjuk ke jalan yang lurus. Wa ala alihi washabbil faizina min shohbatihi wa tibaihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Dan semoga diberikan juga kepada keluarga, sahabatnya, orang-orang yang beruntung dengan bersama Nabi, mengikuti Nabi, yang kelak akan abadi di tempat keabadian dan tempat kemenikmatan. Waman khalafahu wattaba'a hawahu wa athara dunyahu ala ukhrahu sara muhanan bil khizyi fi adzabil jahim. Dan orang-orang yang berbeda dengan Nabi, yang menentang Nabi, mengikuti hawa nafsunya, lebih mementingkan dunia daripada akhirat, mereka kelak akan menjadi orang-orang yang hina dengan mendapatkan siksa di neraka jahim. Siksa yang pedih ya. Wa kana matmu mamadhura ma'adba'is syaitonir rajim. Dan dia akan hina di sana beserta dengan pengikut-pengikut setan yang dijauhkan dari rahmat Allah. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati bagi orang-orang yang tidak mengikuti perintahnya. Hendaklah berhati-hati, mereka akan mendapatkan satu fitnah besar atau mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Amma ba'du. Fa'alam anallaha tabaraka ta'ala innama khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'budu. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluk itu tujuannya hanyalah agar semua makhluk mengenalnya dan beribadah kepadanya. Mamistahul ma'rifah wal ibadah wal ilmu, dan kunci pengetahuan dan ibadah adalah ilmu. Ma'rifah itu ya mengenal ya, pengetahuan. Walayakunul ilmu illa bita'alum, dan tidak mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Qala syair ta'allam falaisal mar'u yuladu alima walaisa ahu ilmin kaman huwa jahilu wa inna kabiral qawmi la ilma indahu sohirun idal tafat alaihil mahafilu. Belajarlah, seorang itu tidak dilahirkan menjadi orang alim. Jadi semua manusia itu kan lahir dalam keadaan bodoh ya, tidak tahu apa-apa. Maka belajarlah. Karena orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang bodoh. Tokoh besar kaum bila tidak ada ilmu yang dimilikinya, itu menjadi kecil bila dia berada dalam satu majlis atau satu perkumpulan. Jadi yang menjadikan besar seseorang itu otaknya ya, bukan jabatannya. Wa makanan nasu qablal islami illa juhalan ya'budunal asnam. Dan seluruh manusia sebelum datangnya Islam itu mereka bodoh semua. Mereka menyembah berhala-berhala, menyembah batu. Wa ya'kulunal haram wa yaqta'unal arham. Mereka memakan barang haram dan tidak menyambung tali persaudaraan mereka, memutus tali persaudaraan. Wa yartaqibunal fawahisal idzam. Mereka melakukan keharaman-keharaman yang besar, kekejian-kekejian yang besar. Faba'athallahu ilaihim ar-rusul mubasyirin wa mungzirin bisyara'i. Lalu Allah mengutus beberapa utusan yang ditugaskan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan dengan membawa aturan-aturan. Membawa syariat-syariat. Khabarlahun nasa wa arsaduhum. Kemudian mereka menyampaikan itu kepada manusia, kepada umatnya, dan memberi petunjuk kepada mereka. Wa khalafahum ala dzalikal ulama'ul amilun. Dan pengganti para utusan itu adalah para ulama yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Wa du'a'u nasihun, dan para pendai ya. Orang-orang apa? Pendai, dai, para dai yang selalu memberi nasihat. Fahum khalafa'ur rusul wa nawabuhum. Mereka adalah pengganti para utusan. Falam yazalid dinu biwasitatihim mutanaqilan fil aimmah al-muhammadiyah hatta wasala ilaina. Jadi merekalah yang menjadikan agama ini tetap abadi ya. Yang menjadikan agama ini bisa sampai kepada kita semua dengan pelantaran mereka. Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi, oleh para umatnya itu bisa sampai kepada kita semua. Jasa dari para ulama. Tsumma inna dinana al-islami qa'imun ala asasil ilmi wal ma'rifah. Fala yambaghi lil muslim ayyabqa ba'idan an nuril ilm. Lalu agama kita yaitu agama Islam itu berdiri di atas pondasi ilmu dan ma'rifah, pengetahuan. Maka bagi setiap orang Islam, dia harusnya tidak boleh jauh dari ilmu. Harusnya umat Islam itu tidak boleh jauh dari ilmu. Walabudda ayakta bisa min mizani nubuwah. Bahkan seharusnya, bahkan ilmu itu adalah sesuatu yang diambil dari timbangan kenabian. Maksudnya ilmu ini adalah warisan Nabi kepada kita. Warisan Nabi kepada kita. Fa'inal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Para Nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan apa harta. Wa innama warathul ilm. Para Nabi itu yang diwariskan hanya ilmu saja. Tidak ada hubungannya dengan harta. Fal ilmu hayatul kulubi minal ama. Ilmu adalah kehidupan hati dari kebutaan. Hati yang buta menjadi hidup dengan ilmu. Wabisbahul basoiri minal zulam. Dan ilmu adalah lentera hati dari kegelapan. Waqad hasad dinul islami ala ta'allumil ulum kulliha walasiyama ilmal fikhi alladhi walubbul kitab wa sunnah. Dan agama Islam telah mendorong untuk belajar beberapa ilmu, untuk belajar seluruh ilmu, lebih-lebih ilmu fikih, yang merupakan ilmu fikih itu adalah inti dari Al-Quran dan hadis. Lub itu apa ya? Lub itu apa ya? Ibarat manusia itu otaknya ya. Ya inti ya, inti. Qala ta'ala hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Ini sindiran Allah ya. Wa qala ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Allah juga berfirman, katakanlah wahai Tuhanku, tambahlah ilmuku. Wa fil hadis utrubul ilma walau fisin. Carilah ilmu walaupun hingga harus berkorban menyeberang ke negeri Cina. Belajar ilmu ke Cina ya. Ke Xi Jinping. Wa minhu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Termasuk dari apa? Termasuk dari sabda Nabi yang mendorong umatnya untuk mencari ilmu adalah hadis yang berbunyi, barang siapa yang Allah menghendaki dia menjadi orang baik, maka Allah memberi kefahaman agama kepadanya. Wa qala ba'duhum tafaqqah fa inal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi. Ini kalau tidak salah di kitab Ta'limut Ta'lim ada ya. Pahamilah fikih sebab ilmu fikih itu adalah penuntun terbaik ke kebaikan dan ke ketakwaan, dan juga fikih adalah ilmu yang paling baik, yang paling utama untuk dituju. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal fikhi wasbah fi buhuril faidi. Jadilah seorang yang setiap harinya bertambah pengetahuan fikihnya ya. Jadilah orang yang setiap harinya ada tambahan fikih, ada tambahan fikih dalam dirinya, dan berenanglah dalam lautan keilmuan. Huwal alamul hadi ila sananil huda wal hisnul yunji min jami'i sada'idi. Fikih adalah satu bendera, satu tanda yang menunjukkan ke jalan-jalan petunjuk. Fikih adalah, ini malah ada sopi malah. Fikih adalah benteng yang kuat yang menyelamatkan dari seluruh kesusahan-kesusahan. Wa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani. Ala syaitani gimana ini? Min alfi abidi. Satu orang yang memahami fikih dan dia wirai, satu orang itu lebih berat bagi setan dibanding 1000 orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah tapi tidak tahu fikih ya. Itu kan malah kacau ibadahnya. Ini masih banyak atau tidak ini? Saya khawatir nanti malah terpotong di tengah jalan. Karena ini baterainya sudah tinggal sedikit ya. Mana tadi? Baterai saya masih 31. Wa'lam anna taqwa fid din ahammu min katsiril awradi wal adkar. Ketahuilah, belajar ilmu agama itu lebih penting daripada memperbanyak zikir, memperbanyak wirid. Fa'ilmul fiqh yakunu fardun ainiyan fi ma tawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahah. Ilmu fikih itu menjadi fardu ain dalam hal-hal yang menjadi kesahan ibadah, kesahan muamalah. Muamalah itu transaksi sosial ya, antar manusia, dan juga pernikahan. Kalau kesahan ibadah, muamalah, dan pernikahan ini tergantung pada hal itu, maka hukumnya fardu ain. Wa fardu kifayan fi mazjada ala dhalik ila bulu gitar jadil fatwa. Dan hukum mempelajari ilmu fikih itu menjadi fardu kifayah bila lebih dari itu hingga mencapai derajat fatwa, hingga apa ya, layak menjadi mufti. Wa manduban fima zada ala dzalik wa dabahur fihi. Dan bila lebih dari itu hukumnya adalah sunnah ya, hukumnya sunnah. Fahuwa min afdhalit taat. Fikih adalah taat yang paling utama. Wa awlama unfiqat fihi nafa'isul awqat, dan hal yang paling tepat digunakan untuk membuang waktu, untuk menghabiskan waktu. Sesuatu pekerjaan yang untuk membuang waktu yang paling pas itu ya belajar fikih. Wa fil hadis likulli syai'in imad wa imadu hadad din al fikhu. Dalam satu hadis disebutkan setiap sesuatu pasti ada penopangnya, pasti ada tiangnya, dan tiang dari agama ini adalah fikih. Wa fihi ma'ubidallahu bi syai'in afdhala min fikhin fid din. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa Allah tidak disembah dengan satu ibadah yang lebih utama daripada pengetahuan tentang agama. Jadi menyembah Allah yang terbaik itu ya dengan cara belajar. Wa fihi khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Aisyaru alimin bil ahkamis syar'iyyah. Dalam hadis juga disebutkan bahwa orang-orang terbaik ya pada zaman jahiliyah itu sama dengan orang-orang terbaik di masa Islam asalkan dia memahami tentang hukum-hukum syariat. Jadi ukuran orang terbaik itu bukan masalah pangkat atau yang lain, tapi pemahaman tentang syariat. Fa inna makana ilmul fiqhi bihadhil manzilatir rafi'ah li'annahu walladhi yahfadhu lil muslimina markazahum ad-dini wad-dunyawi baina sa'iril umam. Wabihi ini ilmu fikih memiliki derajat yang tinggi seperti ini itu dikarenakan ilmu fikihlah yang bisa menjaga orang Islam ya, bisa menjaga identitas orang Islam baik agama maupun dunianya di antara umat-umat yang lain. Wabihi ya'rifuna min aina tukhadul katifu fil ibadat wal adat. Dan dengan ilmu fikih, orang-orang Islam mengetahui dari mana dia harus mengambil satu sandaran dalam ibadah dan adat mereka. Wa anal katif itu ya pundak ya, maksudnya pundak ini kan pegangan. Wa anal muslimin hum al-a'launa ala sa'iril umami fil hayat wa ba'dal mamat. Dan orang Islam itu adalah orang yang adalah orang atau kelompok yang paling tinggi di antara umat-umat yang lain baik di saat hidup maupun setelah kematian. Kama akhbaranullah bidzalika fi muhkami kitabil mubin fi qawli azza wajal wa huwa asdaqul qailin. Seperti yang diinformasikan oleh Allah atas hal itu dalam kitabnya Al-Qur'an. Allah bersabda, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan hina, jangan kalian bersedih. Kalian adalah orang-orang yang lebih tinggi dibandingkan umat-umat yang lain jika kalian mau beriman. Fainal muslimin masadu walan yasudu ila bil fiqhi fiddin kama akhbar bidzalika madbu'uhum al-a'dham biqoulihi mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Seorang muslim dia tidak akan menjadi pemimpin, tidak akan mulia kecuali memahami ilmu agama, memahami fikih ya, ilmu agama seperti yang dijelaskan oleh nabi kita yaitu dalam sabdanya, barang siapa yang Allah menghendaki dia menjadi orang baik, maka Allah akan memberikan kefahaman kepadanya. Fa'ala sabbabil muslimin ayyajiddu wa yajtahidu fi talabil ilmi syarif wa fi tafaqqi fid dinillah hatta yakunu khairu khalaf li khairi salaf. Maka hendaknya bagi pemuda Islam dia harusnya bersungguh-sungguh mencari ilmu yang mulia ini. Dia bersungguh-sungguh memahami agama Allah sehingga mereka menjadi pengganti terbaik. Pengganti dari ulama-ulama terdahulu yang juga terbaik. Walasiyama fi hadzal zaman alladzi ta'rafa fihi tahyarul madaniyah jami'al biladil islamiyah ala kasratil jahli fi ahliha. Apalagi di era sekarang ini seluruh negara Islam itu sudah kacau balau, sudah kebodohan, sudah merajalela di penduduknya. Jadi negara-negara Islam itu penduduknya bodoh tentang agama ya, tentang pengetahuan fikih. Fakana hadhum min dalikal kusur wa sufur wa ahwalan wa umuran. Apa ini? Hiya asbabu tadhur wastila'i junudi iblis al-khubith al-ghurur. Jadi mereka masyarakat Islam itu mereka hanya mengetahui dasar-dasarnya saja. Mereka ya, menjadi orang-orang yang tidak tahu tentang agama Islam, apa itu kelakuan mereka tidak mencerminkan agama Islam karena ketidaktahuan mereka, dan hal itulah yang menjadi sebab, ya, sebab kemerosotan Islam dan sebab terkuasai oleh tentara-tentara iblis yang selalu menyesatkan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi kitabil Qur'anil Hakim, dan maha benar Allah, zat yang tinggi, zat yang besar. Saat ia berfirman dalam kitabnya Al-Qur'an, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ini ayat seperti tadi, ya. Hendaknya orang-orang yang menggantikan tugasnya, dia takut, dia khawatir mendapatkan fitnah atau mendapatkan siksa yang pedih. Fanasallahu taala ayyuriyana alhaqqa haqqo wa yarzuqona tibaah. Maka aku berharap kepada Allah agar Allah memberikan pengetahuanku tentang kebenaran yang hakiki, dan semoga Allah juga menjadikanku orang yang bisa mengikutinya. Wa yuriyanal batila batila warzuqna jtinabah, dan juga Allah semoga memberikan pengetahuanku tentang keburukan, tentang kesalahan, dan menjadikanku menjauhinya. Wa yaj'ala hawanan taba'an lima ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah juga menjadikanku pengikut apapun yang dihabarkan oleh Nabi Muhammad. Wa yarjuqonal muttaba'atallahu dhahiran wa batinah fi afiyah wa salamah. Dan semoga Allah juga memberiku mengikuti Nabi baik luar maupun dalam keselamatan dan ampunannya. Wa ba'du. Ini sudah panjang lebar, masih babak tuh, ya. Faqad tulantu bihamdillahi ta'ala ala kitab at-taqrir asy-syadidah fil masail al-mufidah allati jama'aha talibul najib. Ini bercerita, ya. Aku telah membaca, alhamdulillah, aku telah membaca kitab Taqrir Asy-Syadidah yang dikumpulkan oleh satu pelajar yang hebat, Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf min kutubil ulama al-mu'tamidin. Kitab ini ternyata termasuk dari kitab para ulama yang bisa dibuat sandaran, wa afwahil masyayikh al-arifin, dan juga tulisan-tulisan para guru, wa fawajadtuha wafiyatan bil maqsud wal murad. Ternyata setelah aku baca kitab ini sudah memenuhi tujuan-tujuan dalam fikih, maqarrabal fikha liman arad, dan kitab ini mempermudah pemahaman fikih bagi orang yang mau wajada wa'afat dan mau belajar fi rubu'il ibadat bi'ibaratin sahlin wadihan, dengan kalimat yang mudah, ya, yang mudah dan jelas. Wa sallallahu al-karim al-wahhab ya'uman naf'u biha kafatat tulab. Dan aku berharap kepada Allah, zat yang maha mulia, maha memberi, maha dermawan, untuk memberikan kemanfaatan yang luas dengan kitab ini kepada seluruh pelajar. Wa ayyujaziya jami'ah bi husnil ma'ab, dan semoga Allah memberi balasan penulis kitab ini dengan tempat yang terbaik. Wa jazilil athwa'i wa thawab, dan memberikan banyak pahala dan pemberian. Wallahu ta'ala waliyut taufik, Allah adalah zat yang memberi pertolongan. Wa as'aluhu al-hidayata ila aqwamit thariq, dan aku meminta kepadanya agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, dan semoga rahmat Allah diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, sahabatnya, dan keselamatan Allah juga semoga diberikan kepadanya. Ini ditulis oleh Zain bin Ibrahim bin Sumait. Sekarang kita lanjutkan di halaman 30. Di halaman 30. Ini sudah masuk ke pendahuluan, ya. Ini sudah berapa menit ini? Sudah 4 menit. Ini sekarang pendahuluan, ya. Pendahuluan terkait dengan Imam Syafi'i terkait dengan madhab Syafi'i. Muqaddimatun fil madhab Asy-Syafi'i, pendahuluan yang menjelaskan tentang madhab Syafi'i. Awalan mu'assisul madhab, pertama membahas pendiri madhab. Huwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Pendiri madhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Muttalibi. Beliau ini keturunan Muttalib ya. Kalau Nabi Muhammad itu kan keturunan Hashim ya. Kalau Syafi'i ini keturunan dari Muttalib. Jadi saudara keturunan tapi beda jalur, beda kakek. Tapi yang masih termasuk apa? Keluarga Nabi. Yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi fi jadihi Abdul Manaf. Jadi beliau dan Nabi bertemu di satu kakek yang bernama Abdul Manaf. Wulida bi ghassah sanata 150 ya. Mi'ah wa khamsin lil hijrah. Jadi dilahirkan di Gaza. Gaza itu ya apa itu? Yerusalem itu jalur Gaza. Tahun 150 Hijriah. Wa humila ila Makkah. Beliau dibawa ke Makkah wa talabal ilma ala sayyihi Al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zinji, Mufti Makkah. Beliau belajar ilmu kepada gurunya yang bernama Khalid bin Muslim. Khalid bin Muslim ini orang negro ya. Zinji ini negro, jadi kulitnya hitam. Yang saat itu sebagai Mufti Makkah. Wal-Fudail bin Iyad, wa Sufyan bin Uyainah, wa Guirihim. Jadi di sini hanya disebutkan tiga ya. Di Makkah hanya disebutkan Imam Syafi'i belajar kepada tiga ulama. Yang namanya disebutkan hanya tiga. Khalid bin Muslim, Fudail bin Iyad, dan Sufyan bin Uyainah. Baguirihim ini siapa tidak disebutkan. Thumma rohala ilal Madinah wa umruhu 12 ya. Ifnai Ashar sanatan. Lalu beliau pergi ke Madinah di saat itu usianya 12 tahun. Wa hafidhal muwatta' kullahu fi ayyam. Ini hebat sekali ya. Imam Syafi'i menghafalkan kitab muwatta' seluruhnya hanya beberapa hari saja. Ini kalau kita membaca cerita seperti ini ya, kalau kita dengar ada orang yang sok-sokan mengkritik Imam Syafi'i itu kecerdasannya seberapa sebenarnya. Imam Syafi'i itu hafal muwatta' kan dua jilid ya, dua jilid dan itu besar-besar satu jilidnya. Dihafalkan hanya beberapa hari saja. Muhayyian nafsahu li mulazamatil Imam Malik. Jadi beliau menghafal kitab muwatta' itu karena akan belajar ke Imam Malik ya. Jadi sebelum belajar ke Imam Malik, beliau menghafalkan kitab andalannya dulu. Kitab andalan Imam Malik ya Muwatta' ini. Tsumma akhadha anil Imam Malik hatta sara a'lamatullabih. Wah, hebat sekali ya. Lalu beliau belajar kepada Imam Malik hingga beliau menjadi siswa terbaik dari Imam Malik. Wa khadha an ahli Madinah wa Makkah. Lalu beliau masih belajar kepada ulama Madinah dan Makkah, kata ahlul fatwa, wa huwa fil khamis asar min umrih. Dan beliau sudah layak menjadi mufti di usia 15 tahun. Wah, merinding ya. Jadi merinding baca ini. Ma'a ma'rifatihi bi as'aril Arab wa ulumil lughah. Selain itu beliau juga sangat paham dengan syair-syair Arab dan juga ilmu lugah, ilmu bahasa. Hatta innal asmu'i riwayat apa ini? Riwayata as'aril Arab. Rawiyat. Gimana ini? Rawiyata as'aril Arab istafada minhu wa akhadha anhu as'ara qabilati Bani Hudail. Hingga satu ulama besar Al-Asmu'i, salah satu perawi syair Arab, Asmu'i belajar kepada Imam Syafi'i dan beliau mendapatkan beberapa syair-syair dari kabilah Bani Hudzal dari Imam Syafi'i. Ini kehebatan Imam Syafi'i itu beliau juga ahli lugat ya. Ya karena beliau orang Quraisy. Beliau kan orang Quraisy ya. Maksudnya beliau itu keturunan Quraisy. Jadi Imam Syafi'i itu Arab. Artinya bahasa Arab itu ya bahasanya sendiri sebenarnya. Summa rohala ilal Yaman wa akhadha an Mutarrif bin Mazin wa Hisam bin Yusuf al-Qadi wa Amr bin Abi Salamah wa Yahya ibn Hasan. Hasan apa Hisan ini? Summa rohala ilal Iraq. Setelah belajar di Madinah dan Makkah, beliau pergi ke Yaman, belajar kepada Mutarrif, Hisham, Amr, Yahya, dan lain-lain ya. Thumma rohala ilal Irak, lalu beliau pergi ke Irak. Itu zaman dahulu Irak itu negara besar ya. Karena pernah menjadi pusat pemerintahan Islam Irak itu. Wa akhoda Anwaki bin Al-Jarrah. Wa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani faqihil Irak, wa Muhammad bin Usamah, wa Ayyub bin Suwaid Ar-Ramli, wa Abdul Wahab. Ini gurunya saja banyaknya seperti ini ya. Andai kata orang bodoh pun kalau usahanya seperti ini itu akan menjadi pintar. Apalagi Imam Syafi'i yang sudah cerdasnya disabdakan Nabi. Di kitab Anah itu kan ada penjelasannya. Alimu Quraisy yamla'u tibaqal ilmi tibaqal ardi ya, yamla'u tibaqal ardi ilma. Nanti akan ada keturunan Quraisy yang ilmunya memenuhi bumi. Nabi pernah bersabda seperti itu. Dan para ulama mengarahkan hadis itu ke Imam Syafi'i. Ya walaupun Nabi tidak mengatakan itu Imam Syafi'i, tapi kan di antara keturunan Nabi yang paling cerdas ya beliau ini. Beliau belajar di Irak, belajar ke beberapa guru ya. Ini ada yang pertama ada Waqi bin Jarrah, Muhammad bin Hasan Syaibani. Dan di saat itu beliau sebagai ahli fikih di Irak, Hamad bin Samah, Ayub bin Suwaid Ar-Ramli, Abdul Wahab bin Abdul Majid, Ismail bin Ulayyah. Wa alafa kitabahu Hujjah ya. Di saat itu beliau menulis kitabnya yang bernama Hujjah. Biasanya Ar-Risalah ya. Nanti ya, Risalah nanti. Wa jama'a fihi madhabahul qadim. Di dalam kitab Al-Hujjah itu beliau mengumpulkan madhab qadimnya, madhab yang dahulu. Wa akhadha anil Imam Asy-Syafi'i madhabahu a'immatun kibar. Jadi beliau pergi ke Irak itu sudah berstatus sebagai orang yang layak menjadi mufti ya. Jangan salah. Sudah pintar beliau ini, masih belajar. Kita yang masih bodoh saja malas belajar ya. Kadang memang untuk menggugah semangat kita itu memang salah satunya dengan membaca biografi ya, biografi para ulama atau ya para ulama ya, untuk menggugah belajar ya. Ismail kemudian dari madhab qadim itu ada beberapa imam besar yang berguru kepada beliau. Salah satunya adalah Imam Ahmad, Imam Abi Thaur. Dua ini ya yang tercatat. Tsumma tawajjaha ila Misr wa taghayyara ijtihadu fi katsirin minal masail. Faraja anqalihi al-qadimah wa asasa madzhabul jadid. Setelah di Irak, beliau pergi ke Mesir. Di Mesir ternyata ijtihadnya berubah di sebagian besar masalah ya. Tidak semuanya, tapi sebagian berubah. Lalu beliau menarik kembali pendapat-pendapatnya yang dulu dan membangun satu madzhab baru. Wa amla kita bahul wa sunna fakadzalika risalah fi usulil fiqh. Dan di Mesir itu beliau menulis kitab dan juga kitab Ar-Risalah yang menjelaskan usul fiqh. Wa kana bihadhihi risalah muassisa ilmi usulil fiqhi wa fatiha apa ini? Magoli kihit. Di dalam kitab risalah ini, Imam Syafi'i disebut sebagai pendiri ilmu usul fiqh dan sebagai pembuka semua masalah-masalah yang sebelumnya terkunci. Nah ini sudah di luar akal ya kemampuan seperti ini. Kalau dibandingkan dengan kita ya. Wa yu'tabaru Imam Syafi'i mujaddidu al-a'immah ats-tsaniyah al-qarni ats-tsani li'annahu jama'a baina ulumil hadis wa ahli ar-ra'yi. Imam Syafi'i dianggap sebagai mujaddid ya, mujaddid di kurun kedua, abad kedua, karena beliau mengumpulkan mensinergikan antara ilmu hadis dan logika. Ahli ra'yi ini maksudnya yang lebih apa ya, lebih sering menggunakan rasio. Wa arsa qawaida ilmi usulil fiqh, dan beliau juga sebagai pendiri ya, pionir dari kaidah-kaidah ilmu usul fiqh, idhafatan ila tilaihil wasi alal hadis wa riwayatihi wa rijalatihi wal Quran wa ulumi. Wah, beliau ini sudah. Selain itu beliau juga pengetahuannya sangat luas dalam bidang hadis, perawi riwayat hadis, perawi-perawinya, ilmu Al-Qur'an ya, Al-Qur'an beserta ilmunya, sejarah, syair, sastra, bahasa, wa waraihi wa taqwahu wa zuhdihi fid dunya. Ini hebatnya ulama dulu itu seperti ini. Mereka punya ilmu yang sekian luas, tapi wirai, takwa, zuhud. Wa tuwfiya rahimahullahu bil qahirah sanata 204 ya, arba wa mi'atan lil hijrah. Beliau meninggal dunia di Kairo tahun 204 Hijriah. Jadi usianya 54 tahun ya. Lahirnya tadi kan 150. Tsumma qala anhul Imam Ahmad. Ini sudah berapa? Tsumma qala anhul Imam Ahmad kana al-Imam Syafi'i kasamsilid dunya. Ini komentar-komentar dari ulama-ulama lain ya terkait Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu bagaikan matahari untuk alam semesta, wakal afiyah lil badan. Dan kalau diibaratkan tubuh, Imam Syafi'i ini bagaikan kesehatan. Wa hal tara li hadaini man khalaf. Min khalaf ya. Wa hal tara li hadaini min khalaf au anhuma min iwat. Apakah kau bisa menggantikan dua hal ini? Maksudnya matahari itu kan tidak bisa digantikan dengan yang lain ya. Begitu pula kesehatan. Waqala rahimahullah kanal fikhu kuflan ala ahlihi hatta fatahahullahu bisyafi. Ini Imam Ahmad ya. Ini pujian Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Jadi fikih itu dulu terkunci. Ilmu fikih itu dulu terkunci. Terkunci maksudnya ya sulit dibuka, sulit dipecahkan. Hingga Allah membukanya dengan Imam Syafi'i. Jadi setelah muncul Imam Syafi'i ini, ilmu fikih menjadi sangat luas sekali. Tidak kaku. Faqala fil Imam Abu Zur'ah ma a'lamu ahadan aqdama minnatan ala ahli al-Islam min asy-Syafi'i rahimahumullahu taala wardi anhum. Komentar dari Imam Abu Zur'ah, aku tidak pernah bertemu dengan satu orang yang kenikmatannya lebih besar. Maksudnya jasanya kepada orang Islam ini lebih besar daripada Imam Syafi'i. Jadi ya pendiri madhab itu kan apalagi yang lebih besar dari itu. Tsaniyan fi apa ini? Tsaniyan a'immatul madhab. Ini pendahuluan yang kedua. A'immatul madhab ya, ini banyak atau tidak ini? Cukup ternyata. Ini beberapa halaman ya. Kebetulan juga tidak ada yang nonton, tidak ada yang mengikuti streaming, jadi ya bisa saya akhiri kapanpun ya. Kalau ada yang nonton kan mau mengakhiri jadi agak gimana gitu, ada yang nonton. Kalau kosong jadi kan ya enak saja saya mengakhiri. Ada yang nonton ternyata. Ternyata ada yang nonton ya. Yang nonton dari mana mas? Ini sudah lelah, ini sudah mau berakhir. Tolong bisa di apa tidak itu di live chat itu bisa disebutkan dari mana sampean mas. Kalau tidak respon ya saya akhiri. Oke, baik. Karena tidak ada respon, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga ini menjadi pembukaan yang memahamkan, yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.